Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sesungguhnya pujian-pujian hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan dari keburukan-keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang oleh Allah diberi petunjuk, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang oleh Allah disesatkan, maka tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dengan salawat dan salam yang sangat banyak. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah, materi pendidikan anak dalam Islam, Tarbiyatul Awlad fil Islam, pada pagi hari ini kami akan mengangkat topik tentang memilih teman. Memilih teman ini sangat penting, karena salah dalam memilih teman bisa berakibat fatal. Salah dalam memilih teman, teman untuk bergaul, untuk berkumpul, bisa menyebabkan penyakit kronis yang mendatangkan berbagai macam keburukan. Yang akhirnya timbul di antara sesama teman itu kebencian, permusuhan, dan akhirnya menjadikan kerugian di dunia dan di akhirat. Kita harus bisa mengklasifikasikan teman-teman kita. Kita harus bisa memilah dan memilih siapakah orang-orang yang kita perlu berkumpul dengan mereka dan yang kita tidak perlu berkumpul dengan mereka. Tentu semuanya diukur dengan ukuran syariat. Teman sangat penting, salah dalam memilih teman berakibat fatal sampai di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat nomor ke-27 sampai ke-29. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan pada hari kiamat nanti orang yang dolim itu menggigit jarinya sebagai bentuk penyesalan. Dia mengatakan, aduhai, sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul, sekiranya aku mengikuti jalannya Rasul, aduhai, kecelakaan bagiku, alangkah ruginya aku karena telah kumpul dengan dia, telah bergaul dengan dia. Aduhai, alangkah senangnya kalau aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku, sebagai sahabatku, karena dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku, dan bahwasannya setan itu akan menjadi musuh dan menghinakan manusia. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ini adalah akibat fatal daripada salah memilih teman. Menyesal hari kiamat nanti, gigit jari. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai teman saya? Karena dia telah menyesatkan saya. Sebenarnya saya tahu yang benar, tapi saya disesatkan oleh teman saya gara-gara saya berkumpul dan bergaul dengan dia. Penyesalannya sampai hari kiamat nanti. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 67-68. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi, la khawfun 'alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Al-akhillau, sahabat-sahabat yang setia, sahabat-sahabat yang paling akrab, hari kiamat nanti sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa itu, wahai hamba-hambaku, tiada ketakutan atasmu hari ini, dan tidak pula kamu bersedih. Mari kita perhatikan ayat ini, Az-Zukhruf 67-68. Sahabat-sahabat yang paling akrab, yang paling setia, nanti hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lainnya. Menjadi musuh, saling bermusuhan mereka itu. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak atas dasar takwa, persahabatan itu nanti akan jadi musuh. Apalagi orang saling menyesatkan, mengajak kepada kemaksiatan, nanti hari kiamat mereka berkelahi. Kamu menyesatkan saya. Teman yang jawab, lah tidak, kamu kan yang mau saya ajak. Terus seperti itu. Setan menyesatkan. Setan mencari teman yang sebanyak-banyaknya di dunia ini, supaya dia di neraka tidak sendirian, di neraka dia banyak temannya. Kita jangan pernah melupakan khutbahnya setan. Setelah Allah memutuskan perkara, ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Lalu setan berkhutbah kepada para pengikutnya yang sudah masuk di neraka, sama-sama ahli nerakanya. Yang mana khutbah setan ini ada di surat Ibrahim, yaitu surat ke-14 ayat nomor 22. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innaz zalimina lahum adzabun alim. Dan setan berkata, setelah Allah memutuskan perkara, ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Apa kata setan? Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu dengan janji yang benar. Sedangkan aku janji kepadamu dengan janji yang palsu. Aku tidak mempunyai kekuasaan atas kamu. Hanya saja aku mengajak kamu, lalu kamu mengikuti ajakanku. Maka dari itu, jangan kamu menyalahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa nolong kamu, dan aku juga tidak bisa nolong diriku sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini setan. Dia pengkhianat. Setan adalah musuh kita. Mari kita jadikan dia adalah musuh kita. Sekarang dia menggoda, menggoda, menyesatkan. Kemudian nanti hari kiamat dia berlepas diri dan berkhutbah dengan khutbah yang benar-benar menunjukkan dia adalah pengkhianat sejati. Maka dari itu para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, hati-hati milih teman, hati-hati milih teman. Karena dampaknya sampai di akhirat nanti, salah milih teman kita rugi dunia akhirat. Benar dalam milih teman, cocok milih teman, kita untung dunia akhirat. Jangan lupa, tujuan utama Allah menciptakan kita, manusia dan jin adalah beribadah kepada Allah. Jangan pernah lupa kita. Silakan dibuka surat Ad-Dariyat, ayat nomor 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepada aku. Ini adalah hikmah, ini adalah tujuan tertinggi daripada penciptaan kita semuanya, manusia dan jin, ibadah kepada Allah. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak durhaka. Kehidupan adalah ujian, kita diuji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihima ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithatan. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup api. Ya, pembawa minyak wangi, ya, penjual minyak wangi dan peniup api, pandai besi maksudnya. Kenapa kok diperumpamakan seperti ini? Teman yang baik seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kamu diberi minyak wangi oleh dia sehingga kamu wangi. Jadi kita diberi minyak wangi oleh dia sehingga kita menjadi wangi. Diberi gratis wangi. Yang kedua, kamu membeli daripadanya minyak wangi. Kita beli minyak wangi dari dia sehingga kita pun juga menjadi wangi. Yang ketiga, kamu mendapatkan bau wangi saja tanpa diberi dan tanpa membeli, kecipratan bau wanginya sehingga menjadi wangi. Jadi pada intinya berteman dengan orang baik itu untung terus kita wangi. Siapa temannya? Oh temannya Masya Allah orang-orang soleh. Nah kita jadi kecipratan. Teman yang baik menguntungkan, tidak ada ruginya sama sekali. Sebaliknya teman yang buruk seperti pandai besi yang selalu niup api itu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apinya akan membakar bajumu. Kemungkinan yang kedua, kamu mendapatkan bau tidak enak, baunya api. Yaitu baunya sangit. Jadi kalau orang mainan api nanti bajunya kena. Sehingga bajunya lobang kena api. Atau walaupun bajunya enggak kena api, tidak lobang, tapi dia kena bajunya, kena baunya, kena bau asap, enggak enak bau asap itu. Artinya kumpul teman yang buruk itu merugikan. Kalau kita enggak terpengaruh dia, minimal kita kecipratan buruknya. Siapa temannya? Oh, temannya orang-orang nakal. Nah, dia ikut terkena juga gara-gara teman. Maka dari itu kita harus pandai-pandai, harus jeli memilih teman. Para orang tua memilihkan teman-teman untuk anaknya, teman-teman yang baik. Para suami memilihkan teman-teman untuk istrinya. Ini penting sekali. Orang ini kamu boleh berteman dengan dia, orang itu jangan. Demi kebaikan, karena teman itu narik. As-sahibu sahib, teman itu narik. Siapa teman kita ditarik oleh dia. Kalau dia baik, kita ditarik kepada kebaikan. Kalau dia buruk, dia tidak baik, kita ditarik kepada yang tidak baik seperti dia pula. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu perhatikan siapa sahabatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka hendaklah diperhatikan siapa sahabatnya. Siapa sahabat kita, kita ikut-ikutan seperti dia. Ya. Jadi kita harus waspada memilih teman. Sahabat kita baik, kita baik. Sahabat kita soleh, kita soleh. Sahabat kita bertakwa, kita bertakwa. Kalau sahabat yang jahat, ikut jahat. Sahabat murka, ikut murka. Sahabat yang maksiat, ya dia ikut maksiat. Karena itu, kalau kita ingin tahu seseorang, ya tanyakan sahabatnya. Kalau sahabatnya orang-orang baik, insya Allah dia baik. Kalau sahabatnya orang-orang tidak baik, maka dikhawatirkan dia juga tidak baik. Karena sahabat mencerminkan jiwa seseorang. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jangan berteman dengan orang kafir, jangan berteman dengan orang fajir, bertemanlah dengan orang yang beriman. Orang beriman menguntungkan kamu. Kamu dijadikan tambah kuat akidahmu, tambah kuat imanmu, kamu dimotivasi untuk berbuat baik, mendapatkan akhlak yang baik dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kata-kata yang sangat indah. Kata beliau, "La tamshi ma'al fajir fayu'allimaka min fujuri." Jangan kamu berjalan dengan orang yang bergelimang dalam dosa. Karena dia akan mengajarkan kepadamu tentang dosa-dosanya. Jadi hati-hati, kumpul dengan ahli maksiat. Kenapa? Karena nanti dia akan mengajarkan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu, menjadi tahu kemaksiatan gara-gara temannya. Orang yang tidak pernah pacaran, misalnya, kumpul dengan orang yang ahli pacaran. Akhirnya dia diajari caranya pacaran itu begini, caranya begini, ditunjuki jalannya. Orang tidak tahu kemaksiatan-kemaksiatan, kumpul dengan ahli maksiat, diajari, gini caranya korupsi, gini caranya mencuri, begini caranya mau melanggar, macam-macam diberi pelajaran. Pelajaran-pelajaran yang buruk dari teman yang buruk itu. jadi berbahaya. Kemudian juga ada ucapan yang sangat indah dari salah seorang salafus saleh yang bernama Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ini sangat indah ya, mari kita perhatikan ucapannya ini. Waqala Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Akhun laka, kullama laqiyaka zakkaraka bihazdika minallahi khairun laka min akhin. Kullama laqiyaka wada'a fi kaffika dinar. Saudaramu yang setiap berjumpa denganmu selalu mengingatkanmu tentang Allah, mengingatkan kedudukanmu di sisi Allah, itu lebih baik bagimu daripada saudaramu yang setiap ketemu kamu memberi kamu uang satu dinar. Subhanallah. Inilah salafus saleh. Salafus saleh itu selera tinggi. Selera mereka adalah syurga, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridhonya yang dia tidak murka lagi selama-lamanya. Salafus saleh, ridwanullahi ta'ala alimajma'in. Kata beliau, ada dua teman. Yang satu ini kalau ketemu selalu menasehati, beri nasihat, memotivasi, mengingatkan. Yang satu lagi kalau ketemu ngasih uang satu dinar. Kalau kita kruskan ya, di satu dinar itu kurang lebih 4/4 gram. 4/4 gram. Kalau sekarang misalnya 1 gram itu 200 ribu, ya berapa ini? 900 ribu, hampir 1 juta. Tiap ketemu kita dikasih uang 1 juta. Tapi tidak menasehati, tidak mengingatkan kita tentang akhirat, cuma uang aja. Kalau ini ketemu tidak ngasih uang, tapi nasehati, memberikan motivasi. Supaya kita istiqomah. Kalau menurut salafus saleh, yang lebih baik bagimu adalah saudaramu, temanmu yang selalu mengingatkan kamu itu. Nah, ini salafus saleh. Kalau kita yang mungkin kebanyakan yang milih yang satu dinar itu. Kebanyakan kita begitu. Wah, ini ngomong tok, kalau ada duit. Ini duit tok. Ya, itu kita. Karena kita selera rendah. Selera kita ini selera dunia. Selera murahan. Subhanallah, inilah salafus soleh. Mari kita contoh salafus soleh. Kita dunia ini sebentar. Kita sebentar lagi mati. Mungkin nanti sore, mungkin nanti malam. Mungkin sebentar lagi, beberapa detik lagi. Ajal kita tidak tahu. Kalau sudah datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kita punya uang 1 triliun. Tapi mati, ya percuma. Percuma, buat apa 1 triliun itu? Miliknya ahli waris. Yang nyari kita capek, mati, anaknya tukaran, rebutan warisan. Nah, rugi. Yang capek dia, yang payah dia, yang kena dosanya juga dia semuanya. Masya Allah. Ini bukan berarti tidak boleh cari dunia ya. Boleh, tapi yang penting akhirat nomor satu. Ni'mal malus soleh lirajulis soleh. Sebagai baik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki orang soleh. Mencari dari jalan yang benar, kemudian juga dikeluarkan kepada yang benar-benar, yang baik-baik, sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian ada pula ucapan yang sangat indah dari salah seorang salafus saleh yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa shalah jamaah wa luqyul ikhwan. Tiadalah tersisa di dunia ini sesuatu yang aku merasa lezat, merasa nikmat dengannya kecuali salat jamaah dan berjumpa dengan teman-teman yang baik. Subhanallah, inilah salafus saleh. Jadi beliau ini paling senang kalau salat jamaah. Ketemu orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, sholat jamaah di masjid, Masya Allah. Ketemu orang-orang soleh, ketemu orang-orang yang baik, yang saling mengingatkan, memotivasi, saling menegur, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain-lainnya. Masya Allah, ini benar-benar menguntungkan. Kita selalu ingat akhirat, sehingga kita tidak akan rugi di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian ada pula ucapan dari sebagian salafus saleh. Kata mereka, a'jazun nas man qassara fi talabil ikhlas, fi talabil ikhwan. wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Ya, orang yang tidak mampu cari teman. Ini orang paling lemah, tidak mampu cari teman, tidak bisa nyari teman yang baik. Dan yang lebih lemah lagi adalah orang yang menyia-nyiakan teman baik yang telah didapatkannya. Jadi yang lebih lemah lagi ada orang sudah punya teman yang baik, teman yang soleh, yang menguntungkan, disia-siakan, disepelekan. Ini lebih lemah lagi. Dia sudah mendapat keuntungan luar biasa, ternyata dia menyia-nyiakan keuntungan yang luar biasa itu. Jadi marilah kita menjadi orang yang kuat, jangan jadi orang yang lemah. Kita pandai-pandai mencari teman yang baik, mengklasifikasikan, memilah dan memilih, membeda-bedakan mana teman yang merupakan obat bagi kita dan mana teman yang merupakan racun bagi kita. Mana teman yang kita harus selalu ketemu dia lebih perlu daripada makan. Kalau kita butuh makan satu hari, satu malam, ada yang tiga kali misalnya, maka ada pula teman-teman yang kita sangat perlu kumpul dia, bergaul dengan dia, melebihi kebutuhan kita untuk makan dan minum. Kumpul mereka tidak ada ruginya, kumpul mereka adalah sangat menguntungkan. Mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan nasihat, memberikan motivasi, yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah tentang memilih teman yang singkat dari saya sebagai materi pembuka, dan kemudian setelah itu kita tanya jawab. Dan insya Allah hari Rabu depan kita membahas tentang keuntungan berteman dengan yang baik, ya, faedah berteman dengan yang baik. Kemudian setelah itu dampak negatif atau kerugian berteman dengan teman yang buruk, insya Allah diperinci nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Demikian tadi mitra pendengar setia Radio Islamiyah, penjelasan singkat dari Ustaz Abdullah tentang pendidikan anak dalam Islam yang ditepatnya pada memilih teman. Dan kami undang sekali lagi mitra Anda untuk bergabung di SMS Center di 081-334-183-554. Dan saat ini sudah banyak sekali SMS yang masuk di SMS Center, kita akan bacakan satu persatu insya Allah. Yang sesuai materi aja ya. Iya. Yang sesuai materi insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ustadz yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon saran bagaimana menasihati adik saya yang tidak mau kembali ke ma'had setelah kabur dari ma'had. Dia juga tidak mau melanjutkan sekolah. Dia juga sangat tidak berakhlak, padahal saya dan orang tua selalu menasihatinya. Ustadz, ana juga mohon didoakan semoga adik-adik saya dan keluarga diberi hidayah dari Allah. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai adik yang kabur dari ma'had, tidak mau kembali ke ma'had, tidak mau sekolah, tidak berakhlak, bagaimana cara menasehatinya? Cara yang terbaik pertama-tama adalah diajak bicara. Diajak bicara. Agar dia mau mengungkapkan, ada apa sebenarnya, kok seperti ini, tidak mau belajar di ma'had, di sekolah tidak mau, akhlaknya buruk, dan tampaknya dia liar. Nah, itu perlu diajak bicara. Biasanya anak-anak model seperti ini, itu karena merasa kurang diperhatikan. Sehingga dia ingin menunjukkan eksistensinya, kurang diperhatikan. Jadi diajak bicara aja, diajak bicara. Istilahnya itu egonya dipuaskan. Ini model-model orang yang egonya kurang puas, sehingga ingin memuaskan egonya. Nah, kita harus ngalah. Kita beri makan egonya orang. Untuk kemudian orang itu menjadi tunduk kepada kita setelah mendapat makanan egonya itu. Diajak bicara, dicari akar masalahnya apa, ya. Insya Allah dengan komunikasi ini perlu. Komunikasi, diskusi, sehingga menjadi ketahuan apa sebabnya. Idza dhahara sabab batalal ajab. Kalau sebabnya telah jelas, maka kita tidak lagi heran kenapa kok terjadi semua ini. Jadi begitu ya. Jadi diajak bicara, komunikasi yang enak, anak itu merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa dimuliakan. Seperti itu, kemudian juga jangan lupa doa kepada Allah. Ya, doa. Doa dengan bahasa Anda, bahasa Indonesia enggak apa-apa, bahasa Jawa juga boleh. Begitu. Supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang akhlak, yang bermanfaat. Dan juga kami ikut mendoakan Anda sekeluarga. Mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang benar-benar akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan selalu kumpul di dunia sampai di surga nanti. Allahumma amin. Kemudian, assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Hadromi yang dimuliakan Allah dan Mas Ahmad Darmanto, semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, saat ini media TV dan dunia internet telah menjamur. Bagaimana supaya anak-anak lebih condong ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh dengan usia anak yang telah remaja? Jazakallah khair. Wassalamualaikum dari Bapak Prestari yang ada di Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Bapak Lestari dan keluarga serta semua pendengar setia juga ikut mendapat bagian kebaikan-kebaikan doa tersebut. Allahumma amin. Jadi saat ini kan media TV, dunia internet menjamur. Bagaimana supaya anak-anak itu condong kepada kebenaran, kepada Quran, kepada sunnah pemahaman salafus soleh. Terutama anak-anak yang usianya telah menginjak remaja. Bagaimana caranya? Ya, caranya harus ada waskat. Ya, waskat ya, pengawasan melekat. Pengawasan melekat dan juga ditanamkan kepada anak bahwa ada pengawasan malaikat. Jadi perlu ditanamkan kepada anak-anak semenjak dini bahwa Allah itu melihat kamu. Allah memperhatikan kamu. Allah menyaksikan kamu. Itu mulai kecil ditanamkan. Sehingga tertanam dalam jiwa anak itu bahwa Allah melihat dia, Allah memperhatikan dia, Allah menyaksikan dia. Lalu anak-anak itu diberitahu, kalau Allah menyaksikan kamu, memperhatikan kamu, melihat kamu, ya kamu jangan maksiat. Karena Allah tahu semuanya. Karena kalau kamu melakukan maksiat dan Allah tahu, maka kamu akan rugi, dihukum oleh Allah dunia akhirat. Kamu akan rugi sendiri, urusanmu kacau. Sementara kalau kamu berbuat taat, Allah juga tahu. Allah memperhatikan, Allah menyaksikan, dan kamu akan untung. Kamu mendapat banyak kebaikan dunia akhirat. Kemudian orang tua juga perlu selalu ngontrol anak. Muraqabah ya, muraqabah. Diawasi terus. Ya silakan, tidak apa-apa lah. Memang sekarang ya sudah dunia terbuka seperti ini. Era globalisasi. Internet semuanya ada. Internet itu adalah alat. Televisi adalah alat. Tergantung pemakainya mau dibuat apa. Mau dibuat baik, jadi baik. Mau dibuat buruk, jadi buruk. Mau dibuat sia-sia, ya jadi sia-sia. Jadi terus ya, diberi bimbingan, diberi pengarahan, dan diawasi terus. Sambil kita harus pandai-pandai menerangkan kepada anak dampak baik kalau dia menjadi orang yang taat, dampak buruk kalau dia menjadi orang yang maksiat. Terangkan. Kalau kamu maksiat, yang rugi kamu. Kamu rugi. Nikmat Allah yang ada padamu akan dicabut oleh Allah. Bencana-bencana akan turun kepadamu. Bala akan menimpa kamu. Kamu doa tidak dikabulkan oleh Allah. Urusanmu berantakan. Ditanamkan begitu. Insya Allah mudah-mudahan. Yang penting kita akan berupaya. Berupaya ya. Mengawasi, memberi nasihat, mengarahkan, mendoakan terus. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah. Tapi hal ini dilakukan terus-menerus. Bukan sekali dua kali. Semua ini dilakukan selama hayat di kandung badan. Terus-menerus. Selama hidup terus. dakwah jalan terus sampai ajal menjemput insyaallah, baru istirahat. Istirahat karena kematian adalah istirahatnya seorang mukmin. Yaitu mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda-pemuda kita dan kita semuanya orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan semua kru RDI yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah ciri-ciri teman yang ikhlas, baik dan teman yang tidak baik? Kadang-kadang kita sering tertipu. Makasih tak terhingga. Wassalam dari Talang Agung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-ciri teman yang baik, tidak baik ya, yang ikhlas atau yang tidak ikhlas atau yang menipu, bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya ya memang kita tidak tahu hatinya orang ya, tidak tahu hatinya orang. Tapi kita ya lihat aja indikasi-indikasi yang ada pada dirinya, korinah-korinah itu loh indikasinya. Karena orang itu ada indikasi, ada tanda-tanda. Ini tanda, ada tanda kebaikan, ada tanda keburukan, begitu. Kemudian juga memang perlu pengalaman ya, pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman yang lalu, apabila sering tertipu, dijadikan modal untuk ke depan. Kalau dulu tertipu, jangan tertipu lagi. Seorang mukmin tidak akan terjerumus dua kali dalam satu lubang. La yaldawul mu'minu fil juhri marraten. Seorang mukmin tidak akan terjerumus ke dalam satu lubang dua kali. Lubang yang sama. Jadi diawasi aja yang apa namanya yang jeli mengamati ya, kalau ada tanda-tanda indikasi ya diamati, tapi tanpa suudzon ya, jangan prasangka buruk, cuman waspada. Ya itulah, orang mukmin selalu waspada terus dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah penting, terutama doa mau keluar rumah itu loh. Kita kalau mau keluar rumah kan dianjurkan berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'ala. Itu perlu. Jadi kalau mau keluar itu ada di Hisnul Muslim, doa dan wirid ada itu. Itu kita mohon perlindungan kepada Allah, tawakal kepada Allah dan kita berlindung jangan sampai kita ini tersesat atau disesatkan. Jangan sampai kita tergelincir atau digelincirkan. Jangan sampai kita ini mendolimi orang atau didolimi. Jangan sampai kita dibodohi orang atau membodohi. Jadi begitu, doa semuanya. Dengan harapan kalau dihayati kita akan dijaga oleh Allah sehingga tidak mudah tertipu orang. Ya. Jadi usaha, berdoa, dan waspada. Dan pengalaman-pengalaman yang lalu dijadikan modal untuk ke depan. Ya, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari yang buruk-buruk. Dan semoga Allah menjadikan kita selalu diridhoinya dan dicintainya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dihormati Allah, apa yang mesti dilakukan jika kebanyakan teman termasuk menyimpang gitu ya. Dulu saya terpengaruh dan sering keributan bersama mereka, tapi dengan mendapat petunjuk Allah, alhamdulillah sekarang tidak lagi mau ikut-ikut dengan apa yang mereka lakukan. Hanya saja saya masih berteman dekat dengan mereka. Apakah itu baik atau tidak bagi saya? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Jadi ini bagaimana kalau kebanyakan teman termasuk orang-orang yang menyimpang. Dulu sempat ikut mereka, sekarang tidak ikut lagi. Tapi masih berteman mereka, berteman dekat boleh atau tidak? Kalau memang kita berteman dengan mereka dan kita menjamin untuk tidak terpengaruh mereka dan bahkan kita bisa mempengaruhi mereka, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita khawatir nanti kumpul mereka terpengaruh mereka, ya, atau minimal kita membenarkan perbuatan menyimpang mereka, ya jangan berteman dengan mereka. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum." Orang mukmin yang kumpul manusia dan sabar dari gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak mau kumpul manusia dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi kalau kita bisa kumpul manusia dan sabar atas gangguan mereka, tidak terpengaruh mereka, ya tidak apa-apa kumpul mereka. Kalau kita tidak sabar, khawatir terpengaruh oleh mereka, khawatir ikut-ikutan mereka, khawatir rusak, ya jangan kumpul mereka. Jadi masing-masing orang tahu tentang dirinya ya, tahu tentang dirinya. Ya, seperti air itulah, air ya, air ikan itu di laut, laut asin, tapi ikannya tidak terpengaruh menjadi asin. Walaupun lingkungannya itu asin semua, dia tidak asin. Jadi begitu. Boleh. Jadi masing-masing orang tahu tentang dirinya. Kalau Anda merasa mampu, monggo silakan kumpul mereka, tidak apa-apa. Dan sambil pelan-pelan diarahkan menuju yang baik. Dan Anda termasuk orang yang jihad fisabilillah, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau Anda merasa lemah, tidak mampu kumpul mereka, terpengaruh, ya jangan kumpul mereka. Semoga Allah memilihkan untuk kita yang terbaik, sehingga kita menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya punya adik baru masuk SMP. Akhir-akhir ini adik sering nyanyi dan joget-joget. Saya berkali-kali sudah menasihati, tapi hal itu tetap dilakukan. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus Anda lakukan adalah ya terus menasehati dia dengan cara yang terbaik. Kemudian sama dengan tadi ya, komunikasi itu perlu. Komunikasi perlu karena mungkin dia tidak tahu hukumnya nyanyi-nyanyi, tidak tahu hukumnya joget-joget. Jadi komunikasi yang enak, bicara sambil didoakan. Yang penting kita telah berupaya maksimal berdoa, sudah itu tugas kita. Yang merubah nanti Allah. Hidayah taufik yang merubah di tangan Allah. Jadi yang penting dan prinsip adalah komunikasi. Komunikasi, diajak bicara sambil berdoa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan siapa saja yang belum sadar dan menjadikan istiqomah yang telah sadar. Allahumma amin. Ya, fadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bersalaman antara pria dan wanita tidak boleh. Tapi kalau kita menolak, beberapa orang salah paham dan dikira sombong. Bagaimana solusinya? Syukron jazakallahu khair dari Polowijen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi memang benar ya, bersalaman atau berjabat tangan laki perempuan bukan mahram, itu memang hukumnya haram. Bahkan ada hadisnya yang cukup tegas, bahkan cukup keras. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La'an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal. Jadi sekiranya kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Jadi salaman itu bahaya. Lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi daripada salaman. Nah terus bagaimana kalau diajak salaman? Ya ditolak. Menolaknya yang halus. Ya, halus, maaf. Saya bukannya sombong ya, bukan meremehkan. Kalau saya sih salaman itu ya mau saja. Saya kepingin salaman. Tapi memang dalam Islam tidak boleh. Saya dulu tidak tahu, sekarang tahu. Ya mohon maaf dengan penuh hormat. Saya tidak bisa salaman. Ya pokoknya ngomongnya enak lah. Ngomongnya yang enak, artinya Anda nolak. Setelah Anda berbicara dengan sopan, dengan akhlak menerangkan, dia tetap nuduh Anda sombong, ya tidak masalah. Tidak masalah, tidak usah dipikiri. Memang itulah kehidupan. Mengamalkan kebenaran itu beresiko. Surga itu harganya mahal. Saya sering mengatakan surga itu tidak gratis. Surga itu mahal. Perlu ada perjuangan, ada pengorbanan. Kalau gratis ya enak. Jadi begitu. Yang penting Anda di atas jalan yang benar. Orang mau bilang sombong, mau bilang soalim, mau enggak silakan. Jalan terus. Jangan terpengaruh. Insya Allah kebenaran pasti menang. Ditampakkan oleh Allah. Jadi begitu. Anda tolak. Cuma nolaknya yang halus. Caranya yang halus. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan hati mereka lapang. Seperti itu. Ya mudah-mudahan jelas. Dan semoga bermanfaat. Fadol, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz yang selalu dirahmati Allah. Pak, saya kerja di hotel dan saya pernah punya kesalahan yang besar. Tapi saya sudah berusaha bertaubat, tapi teman saya masih tetap menganggap saya jahat. Saya bingung dan sedih. Malah ada yang juga menyumpahi saya. Saya harus gimana, Pak? Tolong, Pak, saya minta doanya. Sekarang saya sudah 5 tahun nikah tapi juga belum dikaruniai anak. Dari Zahra di Malang. Ya, wassalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang yang sudah bertaubat dari dosa sebesar apapun dosa itu, ya, dia diterima taubatnya oleh Allah. Yang penting dia telah memenuhi syaratnya taubat, dia menyesal, tidak berbuat lagi. Dan janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Kemudian dia banyak berbuat baik setelah itu. Kalau ada urusan dengan orang, masalahnya diselesaikan. Ya. Kemudian orang-orang masih memandang Anda dengan sebelah mata. Memandang Anda masih seperti dulu. Ya Anda sabar, itu resiko ya. Resiko karena biasanya masyarakat masih memandang masa lalu seseorang. Dan ini juga tantangan. Anda benar menunjukkan kepada mereka bahwa Anda telah berubah. Anda bukan lagi yang dulu, tapi sudah yang baru. Yang penting adalah yang sekarang dan ke depan. Jadi begitu. Jadi mau dibenci orang, di apa, dituduh, disumpah, Anda sabar, sabar. Anggap saja ini penebus dosa-dosa yang dulu. Sambil Anda istiqomah. Nanti masyarakat menilai. Setelah lama berjalan, orang akan tahu, oh ternyata memang dia telah berubah, dia telah menjadi baik. Jadi begitu. Ya mudah-mudahan Anda istiqomah dalam taubatnya dan semoga oleh Allah segera dikaruniai anak yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Teman kita tersebut ternyata ini sepertinya ada lanjutan sambungannya yang ini mungkin ya. Iya, bawah. Iya. Iya, fadal. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, jika kita punya teman, pada awalnya teman kita tersebut baik dan mengenalkan pada manhaj yang benar. Setelah perjalanan waktu, teman kita ternyata malah membawa kita ke akhlak yang buruk seperti suka ghibah, dan kalau kita bergaul dengannya jadi ikut terpengaruh. Dan sudah berusaha mengingatkan dengan halus tapi dia agak tersinggung dan hubungannya jadi enggak enak. Apa yang sebaiknya Anda lakukan Ustaz? Apa mengurangi komunikasi dengannya dan dengan tetap mendoakannya atau bergaul tapi kita terpengaruh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Jadi ini teman ya, pada awalnya baik, mengajak kepada ajaran yang benar. Tapi setelah berjalan waktu lama, ternyata dia malah mengajak akhlak yang buruk, suka riba. Bagaimana ini sikapnya? Apa kita masih terus hubungan dengan dia, dengan risiko terpengaruh, atau bagaimana? Ya pertama-tama Anda bersyukur kepada Allah, Anda mendapat hidayah dari Allah melalui tangan dia. Ya terima kasih, di sisi ini dia baik kepada Anda. Alhamdulillah, berterima kasihlah kepada dia. Kemudian di kemudian hari ternyata dia malah mengajak kepada akhlak yang buruk, suka riba. Nah di sini, ini sisi keburukannya dia, dihindari. Dihindari. Kalau ada orang sedang riba, sedang menggosip ya, sedang ngerasani, sedang ngerumpi, kita tidak boleh diam saja. Kita mengingatkan, harus diingatkan. Tidak boleh ya, ikhwan, tidak boleh. Kita harus menjaga harga diri seorang muslim. Kita jaga kehormatan orang muslim. Kita menjaga kehormatan orang muslim, kehormatan kita dijaga oleh Allah. Apalagi kalau yang dighibah itu gurunya sendiri. Wa na'udzubillah ya. Yang dighibah adalah ulama. Padahal menghibah ulama itu sama dengan kita makan daging beracun. Akan keracunan dan mati. Hatinya dijadikan mati oleh Allah sebelum badannya mati. Kemudian juga Allah akan membongkar kejelekan-kejelekan orang tersebut. Jadi kalau ada orang riba, teman Anda ini pasti diingatkan. Kalau mau, alhamdulillah, enggak mau Anda pergi, jangan ikut di sana. Ya. Anda kumpul dengan dia selama baik, ketika buruk dinasehati. Enggak mau ditinggalkan. Jadi begitu. Ya. Ya, berterima kasihlah kepada dia yang telah mengenalkan kepada kebaikan dan kebenaran. Dan kemudian sekarang tugas Anda adalah mengingatkan dia ketika menjerumuskan dalam keburukan. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau, ya dijauhi. Kita enggak boleh kumpul dengan orang buruk tanpa ada upaya apapun dari kita. Karena kita dikhawatirkan termasuk orang yang merestui. Ar-radikal fa'il, orang yang menyetujui, yang ridha sama dengan pelaku. Walaupun dia tidak melakukannya. Jadi begitu, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Memang ya, memang setan itu banyak goda orang-orang yang soleh. Orang soleh itu bisa menjaga kemaluannya. Tidak berzina dia bisa. Ya, dijaga. Tapi setan menjadikan dia tidak bisa menjaga mulutnya. Kan Rasulullah mengatakan, Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Orang yang menjamin bisa menjaga mulutnya dan jaga kemaluannya, aku jamin surga. Ya. Nah, banyak orang bisa menjaga kemaluan. Dia tidak berzina bisa. Tapi menjaga mulut tidak bisa. Mulutnya benar-benar kotor luar biasa. Banyak ngaji tapi mulutnya kotor. Mulutnya bau. Dia suka riba sana, riba sini. Ulama dihujat. Hatinya jelek, busuk. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik orang awam yang tidak begitu daripada orang yang rajin ngaji tapi seperti itu. Apa artinya ngaji kalau gitu? Mestinya orang itu semakin tambah ngaji, semakin bersih hatinya, semakin bersih mulutnya, semakin baik akhlaknya. Ini semakin banyak ngaji, semakin jelek akhlaknya. Ya na'udzubillah. Sampai kadang saya berpikir, ya Allah, orang awam lebih baik dari dia. Orang awam yang tidak pernah ngaji, akhlaknya lebih baik dari dia. Dan ini juga yang menjadikan orang itu benci dengan agama. Orang benci dengan agama dan orang tidak mau belajar agama. Kenapa? Karena mereka-mereka yang belajar agama, yang ngaji, akhlaknya jelek-jelek. Berarti tidak memberikan solusi. Nah, ini penting. Mari kita renungkan ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita karunia berupa akhlak yang baik. Dan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan istiqamah di atas jalan yang benar. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Fadal, silakan. Ya. Ustaz yang dimuliakan Allah, bagi saya harus bagaimana saya harus memberi rezeki tetapi saya takut kalau keuangan tidak cukup satu bulan. Ya, amin atas doanya ya. Semoga Allah juga memuliakan Anda dan semuanya. Ini pertanyaannya, bagaimana saya harus memberi rezeki, tetapi saya takut kalau keuangan tidak cukup satu bulan. Mungkin sedekah maksudnya ini ya. Mungkin sedekah ini ya. Sedekah itu semampunya ya. Semampunya usahakan sedekah, dan orang sedekah tambah barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Ya, fadol silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Saya punya banyak sahabat yang sangat baik tapi masih awam dalam urusan agama. Saya merasa munafik karena ketika mereka melakukan dosa, saya tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar karena saya khawatir mereka tersinggung dan meninggalkan. Saya perlu saran Ustaz, jazakallah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini beliau punya banyak sahabat ya, tapi masih awam dalam urusan agama. Beliau ini merasa munafik ketika mereka melakukan dosa, tapi didiamkan saja. Tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir tersinggung dan khawatir ditinggalkan mereka. Bagaimana sarannya? Pertama-tama kita harus pandai-pandai milih teman. Tadi kan telah diterangkan. Apalah artinya banyak sahabat yang tidak baik. Kecuali kalau Anda kumpul mereka untuk mengingatkan mereka, untuk membimbing mereka, untuk mentarbiah mereka, tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar sahabat-sahabatan saja, teman-teman ngobrol saja, jangan. Nanti ini kita bahas pada waktu berikutnya ya. Nanti insya Allah rebu depan tentang faedah kumpul teman baik. Yang berikutnya lagi tentang ruginya kumpul teman yang buruk, ya seperti itu. Jadi kalau Anda kumpul mereka, mereka melakukan kemungkaran, tidak boleh diam, tidak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran? Dia bisa merubah dengan tangannya, rubah dengan tangan. Tidak bisa merubah dengan tangan, bisa merubah dengan lisan, rubah dengan lisan. Tidak bisa merubah dengan lisan, tapi bisa merubah dengan hati, rubah dengan hati. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kalau seperti Anda, ya ditinggalkan mereka, ditinggalkan. Anda dengan tangan tidak berani, dengan mulut, dengan hati aja ditinggalkan. Jangan ngobrol terus dengan mereka. Nanti mereka tidak merasa bersalah. Bahkan mereka mempunyai kesan Anda merestui mereka. Jadi begitu ya. Jangan takut, yang penting cara Anda baik ya, cara Anda sudah baik, cara Anda sudah sopan, sudah akhlak, mau dituduh apa aja tidak masalah. Inilah kehidupan. Ditinggalkan teman tidak apa-apa. Lebih baik sendiri daripada punya teman yang jahat, itu prinsip. Lebih baik sendiri daripada berteman dengan orang jahat, itu prinsip sekali lagi. Jadi begitu, mudah-mudahan satu teman saja yang baik, itu lebih baik daripada 1000 teman yang jahat. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya teman-teman yang baik dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Fadol. Iya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dicintai karena Allah, saya punya teman yang tidak sholat, lalu saya belajar tentang agama dan dia lalu tidak menegur saya. Dan sebaliknya saya juga demikian. Bagaimanakah hukumnya ini Pak Ustadz Rudi yang ada di Bahrain sana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Jadi beliau punya teman tidak sholat. Lalu yang temannya ini belajar agama sekarang sholat. Ternyata tidak ditegur oleh temannya itu. Bagaimana hukumnya? Ya kalau teman Anda tidak menegur Anda tidak apa-apa. Tapi Anda tetap menegur dia. Ingatkan dia. Anda sekarang sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Sekarang Anda pikirkan teman Anda bagaimana supaya dapat hidayah. Begitu. Seorang mukmin itu selalu menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ai minal khair. Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Jadi begitu ya. Soal nanti ternyata dia juga tetap masih tidak menyapa Anda, ya Anda tidak salah. Anda tidak salah ya, itu tetap salahnya dia. Ya, Fadol. Assalamualaikum, Ana pernah berselisih paham dengan seseorang dan sekarang Ana sudah mulai berusaha menjalin ukhuwah Islamiyah. Tapi seringkali teman Ana itu salah paham dan menganggap Ana sok suci. Ana harus bersikap bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi pernah ada salah paham dengan seseorang ya, sekarang sudah baikan. Dan sekarang sering dituduh, dianggap ini sok suci, bagaimana? Tidak masalah. Bilang aja ini suci betulan ini, bukan sok suci, ini suci betulan. Kira-kira gitu aja. Jangan dianggap besar. Orang-orang mencaci maki biasa. Kehidupan seperti ini. Kehidupan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Allah dicaci maki biasa. Enggak usah dipikir ya. Kalau kita mau bicara agak kasar sedikit ya, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi begitu. Yang penting kita sudah berupaya baik, nasihati, ngomong, semuanya caranya benar, tetap dicaci maki enggak masalah. Enggak usah dipikirin. Ya memang kehidupan itu sudah begini ini. Ada yang cinta, ada yang benci, ada yang memuji, ada yang mencela. Begitulah kehidupan. Semua orang cinta ya enggak mungkin. Semua orang cinta enggak mungkin. Imam Syafi'i mengatakan ridhonnas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sebuah puncak yang tidak mungkin bisa dicapai. Jadi begitu. Istiqomahlah dan istiqomahlah. Fadol. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz panjang umur. Bagaimana cara meninggalkan munafik? Ya, amin atas doanya ya. Mudah-mudahan panjang umur, barokah. Sehat walafiat, taat, barokah. Amin ya, amin. Bagaimana cara meninggalkan munafik? Ya, caranya ya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Munafik itu ada munafik amalan, ada munafik keyakinan. Kalau munafik amalan itu namanya nifak amali. Ya, seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi talat idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, tanda orang munafik ada tiga: berbicara bohong, berjanji ingkar, diberi amanat khianat. Ya, tinggalkan semua itu. Kalau bicara jangan bohong, kalau diberi amanat jangan khianat, kalau janji jangan ingkar. Jadi begitu. Ada lagi munafik keyakinan, nifak i'tiqadi, ini bahaya, bisa menyebabkan orang kafir, benci kepada Islam, benci kepada syariat. Ya, itu tinggalkan, jangan dilakukan itu semuanya. Sambil berdoa kepada Allah supaya oleh Allah diselamatkan dari kemunafikan. Allahumma tahhir qalbi minan nifak, itu cara doanya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wa amali minar riya, dan amalku daripada riya. Ya, mungkin itu insyaallah mudah-mudahan jelas. Ini sudah tadi ya. Ya, fadol. Sebagai ustaz dan keluarga disayang Allah dari Tiara. Ya, amin atas doanya. Semoga Tiara juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga. Semoga istiqomah dan semoga masuk surga semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendidik anak sejak dalam kandungan? Saat ini saya sedang hamil 8 bulan. Mohon doa Ustaz, saya diberi kemudahan dalam melahirkan nanti. Adakah doa khusus untuk melahirkan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan mencintai semuanya. Jadi cara mendidik anak ya semenjak dalam kandungan. Sekarang sudah usia 8 bulan kandungannya. Ya caranya pertama-tama dikonsumsi yang halal. Halal ini penting ya, banyak pengaruhnya. Makanan yang halal, minuman yang halal. Kemudian juga yang banyak baca Quran atau mendengarkan Al-Quran. Sambil dirasakan bahwa bacaan Anda itu juga didengarkan oleh anak ini dalam perut. Kemudian juga makan makanan yang sehat, yang bergizi ya, yang vitaminnya cukup untuk juga supaya konsumsi janin di perutnya itu. Kemudian juga ada doa-doa. Saya pernah menuliskan doa dan ini pernah dibagi-bagikan di majelis taklim dan dakwah husnul khotimah ibu-ibu hari Selasa sore. Silakan tanyakan kepada ibu-ibu yang hadir dan nanti bisa difotokopi. Ya, artinya intinya kita berdoa supaya oleh Allah itu dimudahkan kelahirannya nanti, mudah, sehat, barokah, selamat, supaya anaknya itu lahir dalam keadaan normal, sempurna, tidak kurang suatu apapun, jadi anak yang soleh atau solihah. Ya, intinya itu. Dan kami juga mendoakan Anda semoga oleh Allah diberi kemudahan, kelancaran, diberi barokah, selamat dan sehat walafiat, dan mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang solihin dan solihat, yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat, mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Ya, Fadhol. Ini yang terakhir ya. Fadhol. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana cara mengajak teman yang sering bermaksiat agar jadi lebih baik tanpa menyakiti atau menjauhi mereka, dan bagaimana cara yang terbaik, apakah harus dengan menjauhi mereka? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara mengajak teman yang sering maksiat agar menjadi baik tanpa menyakiti dan menjauhi mereka? Gimana cara yang terbaik? Apa harus dengan menjauhi mereka? Kalau memang Anda akan mendakwahi mereka, yang pertama-tama adalah ya Anda beri contoh dulu dengan perbuatan Anda. Beri contoh ya. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu kadang lebih mengena daripada ucapan. Beri contoh yang baik. Kemudian tunjukkan bahwa orang itu kalau beragama, akhlaknya semakin baik. Hatinya semakin baik, semakin peduli. Kemudian Anda juga ya, berupaya untuk menyadarkan dia dengan komunikasi, berbicara terus. Mungkin tidak to the point, tidak langsung, mungkin perlu basa-basi dulu. Tapi pelan-pelan, tapi pasti. Pelan-pelan, tapi pasti. Tujuan kita tercapai tanpa dia merasakan bahwa tujuan kita telah tercapai. Begitu. Cara halus, dan memang butuh waktu. Dakwah itu tidak seperti membalik tangan. Bukan dakwah pagi, sore selesai. Sore dakwah, pagi selesai, tidak. Dakwah butuh jangka panjang. Mungkin butuh beberapa bulan. Mungkin butuh beberapa tahun. Terus dakwah. Nabi Nuh aja dakwah sampai 950 tahun. Dan doakan mereka. Kalau Anda bangun sholat tahajud, doakan mereka. Begitu. Jadi begitu terus. Dan kalau Anda tidak khawatir terpengaruh dia, ya kumpul dia terus, tidak apa-apa. Sambil menasihati. Kalau Anda khawatir terpengaruh dia, ya dijauhi. Sama dengan tadi ya, masing-masing orang tahu tentang kemampuan dirinya. Ya itulah mungkin yang bisa saya jawab pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai memilih dan memilah teman. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wasallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak menyayangi, tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ufir lana dhunubal lati tunzilun nikum. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها يا الله ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa yang telah kami lakukan dan semua kesalahan yang telah kami kerjakan. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau Maha Mulia, Maha Dermawan. Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Afu, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Tum Alayna. Wahai yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penyayang, wahai yang Maha Menerima Taubat, terimalah taubat kami. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qulubana Ala Dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyaha la yasrif anna sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang baik. Tiada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah kami dari akhlak yang buruk. Tiada yang menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan diri kami darimu. Allahumma ij'alna syakirina li ni'amik, musnina biha alaik, qabilina laha wa atmimha alina. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu kepada kami, yang selalu memujimu atas nikmat itu, yang kami terima nikmat itu dengan sebenar-benar penerimaan. Dan sempurnakanlah nikmat-nikmatmu kepada kami, ya Allah. Tambah terus nikmatmu kepada kami, ya Allah. Allahumma ij'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang sabar. Sabar ketika menjalankan perintahmu. Sabar ketika meninggalkan laranganmu. Sabar ketika menerima takdir-takdir yang buruk menurut kami. Ketika mendapatkan musibah. Allahumma rizukna ikhwanan salihin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Jauhkan kami dari teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk. Jadikanlah pertemanan dan persaudaraan di antara kami, ya Allah, semuanya karena Engkau, untuk mendapatkan ridhomu. Dan jauhkanlah kami daripada niat-niat buruk, daripada kepentingan-kepentingan dalam berteman dan dalam bersaudara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.